Halo para pembelajar sejati, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Alfarizi, tempat kita menjelajahi kebijaksanaan tersembunyi. Saya Alfarizi, dan kali ini kita akan menyelami sebuah buku yang akan mengubah perspektif Anda tentang tantangan, yakni dalam buku The Power of Negative Words, bertumbuh dari kekuatan kata-kata negatif, karya Edi Susanto. Buku ini bukan sekedar teori, melainkan praktik nyata tentang bagaimana mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Edi Susanto berbagi pengalaman pribadinya dari drop out universitas dan terbuang dari keluarga hingga menjadi wirausaha dan motivator. Ia menunjukkan bahwa kata-kata negatif yang tak terhindarkan dalam hidup kita justru bisa menjadi media untuk bertumbuh. Penulis memperkenalkan 6 langkah transformasi atau perubahan realitas hidup. Pertama, kejadian bersifat netral, tidak baik atau buruk. 2. Makna yang kita berikan, menentukan kejadian itu baik atau buruk. 3. Makna melahirkan kata positif atau negatif. 4. Kata melahirkan emosi yang kuat. 5. Emosi memicu tindakan positif atau negatif. 6. Akumulasi tindakan menciptakan realitas positif atau negatif. Jadi, jika Anda mengalami kejadian netral, misalnya drop out dari universitas dan memberinya makna negatif, susah mencari kerja, masa depan suram, maka akan lahir emosi negatif seperti depresi yang memicu tindakan destruktif, mengurung diri, dan berujung pada realitas negatif, yakni ketidakberdayaan. Sebaliknya, jika Anda memberikan makna positif, kesempatan besar menjadi wirausaha, saatnya belajar dengan cara sendiri, maka akan lahir ide-ide kreatif dan optimisme yang menjadikan hidup dengan penuh daya, berujung pada solusi dan realitas positif. Peran kata-kata negatif dalam menciptakan realitas positif adalah melalui kemampuan untuk mendaur ulang kata-kata negatif tersebut. Ini berarti memberikan arti ulang yang positif pada setiap kata negatif, sehingga muncul kata atau kalimat positif untuk diterapkan menjadi tindakan konstruktif. Ada 3 langkah daur ulang. Pertama, gali makna positif dari setiap kata-kata negatif. 2. Wujudkan makna positif menjadi kata atau kalimat positif. 3. Terapkan kata atau kalimat positif ke dalam tindakan konstruktif. Kekuatan kata-kata. Kata-kata memiliki kekuatan dahsyat dalam membangun realitas. Kita menuangkan hikmah melalui kata, berkomunikasi dengan kata, dan menyimpulkan setiap hasil dengan kata. Oleh karena itu, kita bisa menciptakan realitas masa depan yang kita inginkan dengan mengendalikan kata-kata yang kita ucapkan atau tulis. Jika tidak, kata-kata itu akan mengendalikan hidup kita. Bab 1. Membangun realitas dengan kekuatan kata-kata. Takdir adalah hasil yang Tuhan tetapkan. Ada takdir yang tak bisa diubah, seperti kelahiran, dan ada takdir yang bisa Anda ubah, seperti kesuksesan, kebahagiaan, dan kekayaan hidup. Tuhan berfirman bahwa nasib suatu kaum tidak akan diubah kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Mengubah takdir berarti mengubah hasil, dan hasil tercipta dari akumulasi tindakan. Tindakan didorong oleh emosi, dan emosi dipicu oleh kata-kata. Kata-kata lahir dari makna yang Anda berikan atas setiap kejadian yang Anda alami. Dengan mengubah makna, Anda mengubah kata-kata, mengubah emosi, mengubah tindakan, dan akhirnya mengubah takdir Anda. Penulis menjelaskan 6 mata rantai takdir. Pertama, kejadian. Bersifat netral dan di luar kendali manusia, Anda bisa mengontrolnya dengan memberikan makna atau arti. 2. Makna. Manusia adalah makhluk yang mana makhluk pemberi makna. Anda bisa proaktif memberikan arti positif pada kejadian negatif atau reaktif memberikan arti negatif. Contoh, ban bocor. Makna negatif membuat jengkel, makna positif membuat tenang dan mencari solusi. 3. Kata-kata. Perwujudan dari makna, kata yang tepat melahirkan emosi yang kuat dan memberdayakan. Kata yang salah memicu emosi negatif. 4. Emosi. Rasa yang bangkit dari kata-kata. Ada emosi positif, yakni antusias dan damai, dan negatif, yakni marah dan depresi. Emosi menentukan jenis tindakan. Kendalikan emosi dengan memilih kata positif. Pusatkan fokus pada dampak positif dan atur nafas. 5. Tindakan. Penyebab, hasil, dan nasib. Ada tindakan destruktif, yakni merusak, dan konstruktif, yakni membangun. Ada juga tindakan sibuk, yakni tanpa nilai, dan produktif, yakni bernilai. Orang kaya itu produktif, bukan sibuk. 6. Realitas. Hasil yang kita terima, realitas eksternal, yakni kejadian objektif di luar kendali, realitas internal, yakni persepsi subjektif, ada dalam kendali Anda. Untuk mendaur ulang kata-kata negatif, Anda perlu meningkatkan keterampilan berpikir. Berpikirlah secara meluas. Perluas sudut pandang untuk melihat kejadian secara menyeluruh, tidak hanya satu sisi. Contoh, PHK. Bukan hanya akhir pekerjaan, tapi juga awal kesuksesan sebagai pengusaha. Berpikirlah secara mendalam. Cari akar masalah untuk menemukan solusi tuntas. Contohnya adalah drop out. Esensinya bukan masa depan suram, tapi terputusnya akses belajar formal. Belajar di tempat lain kan masih terbuka. Berpikir secara terbalik. Lihat dua hal berlawanan sebagai kesatuan. Contoh anak kesulitan belajar. Masalah bagi orang tua, tapi berkah bagi bimbingan belajar. Selain itu, Anda bisa menggunakan kata-kata negatif pada konteks yang tepat agar memunculkan arti positif. Contoh, egoislah kepada diri yang penunda dan pengeluh. Irilah atas sifat baik dan perilaku terpuji orang lain. Bab 2. Dampak dahsyat kata-kata. Kata-kata memiliki dampak besar pada persepsi. Apa yang Anda pikirkan atau pahami, kata-kata yang berada dan berbeda menciptakan persepsi yang berbeda. Meskipun kejadiannya sama, contohnya nilai matematika 5 bisa dipersepsikan sebagai anak bodoh atau anak hebat. Bisa menjawab 5 soal benar. Dampak kata-kata memiliki dampak besar pada emosi. Apa yang Anda rasakan, kata-kata bisa memicu emosi positif atau negatif. Kata-kata memiliki dampak besar pada aksi. Apa yang Anda lakukan? Pemilihan kata bisa menjadi rem atau penyemangat tindakan. Contoh, menabung itu sulit. Bisa membuat Anda tidak menabung, sedangkan menabung itu membutuhkan disiplin akan membuat Anda mencari strategi untuk bisa disiplin. Akumulasi kata-kata yang Anda ucapkan, terutama dengan penuh emosi dan keyakinan, akan menjadi kenyataan, benih takdir Anda. Ada 7 kata sakti yang dapat mengendalikan takdir hidup Anda, yakni doa, mantra, afirmasi, firman Tuhan, kata-kata paling berpengaruh di dunia, kata-kata paling diburu di dunia, kata-kata yang mengubah hidup, dan kata-kata yang memperkaya hidup. Bab 1. Doa. Doa adalah serangkaian kata yang ditujukan kepada Tuhan. Setiap doa yang terlantun dengan kesungguhan akan 100% dikabulkan Tuhan. Meskipun bentuk dan pengabulannya mengikuti kehendaknya, bukan kehendak kita. Doa tidak terkabul karena jauh dari Tuhan, lalai menjalankan perintahnya, keimanan lemah atau melenceng dari jalan kebenaran. Bab 2. Mantra atau afirmasi. Mantra adalah susunan kata berunsur puisi yang dianggap mengandung kekuatan goib. Diucapkan berulang dengan penjiwaan dan keyakinan, kekuatan terletak pada repetisi. Membuat sugesti diri masuk ke pikiran bawah sadar. Emosi yakni penjiwaan intens, dan keyakinan yakni tingkat keampuhan mantra. Bab 3. Firman Tuhan. Firman Tuhan berisi petunjuk untuk keselamatan dan kesejahteraan. Ada firman yang tersurat, yakni kitab suci, dan tersirat yakni fenomena alam, dan terkandung yakni kejadian sehari-hari. Membaca firman harus lengkap, membaca redaksi, memahami arti dan melakukan aplikasi dalam kehidupan. Bab 4. Kata-kata paling berpengaruh di dunia. 3 kata paling kuat untuk mempengaruhi orang lain adalah nama orang, terima kasih, dan maaf. Kata yang paling indah bagi setiap orang adalah namanya sendiri. Menyebut nama seseorang dengan benar dan hangat akan menumbuhkan keakraban dan kepercayaan. Kata terima kasih, bentuk penghargaan terbaik yang murah harganya tapi sulit diberikan. Ucapan tulus dari lubuk hati yang akan membangun hubungan baik, saling menghormati dan mempercayai. Kata maaf, meminta maaf adalah kerendahan hati, memberi maaf adalah kekuatan, sulit meminta maaf karena ego atau pikiran sempit. Ini meminta maaf dan menjaga hubungan baik. Bab 5, kata-kata paling buruk dan paling diburu di dunia. Tiga kata yang paling diburu adalah sukses, bahagia, dan kaya. Ketiganya adalah satu paket utuh yang saling melengkap dan berhubungan, bukan saling menggantikan. Kata sukses, esensinya adalah pencapaian mencapai impian dan pertumbuhan pergerakan naik. Dicapai dengan sasaran SMART, yakni spesifik, measurable, achievable, realistik, dan timely. Pikiran fokus, tulis, baca, checklist. Alasan kuat, personal, emosional, konsekuensi. Cara mudah, cerdas, tepat sasaran, dan waktu tepat. Alat efektif, uang, orang, teknologi, dan bergaul dengan orang yang tepat. Yakni mentor, teman diskusi, dan teman berbagi. Kata bahagia, esensinya adalah menikmati, yakni mengalir mengikuti kehendaknya. Ini adalah olah rasa, mengendalikan perasaan Anda, bukan dikendalikan peristiwa. Bahagia itu ada di sini, di dalam diri, sekarang tidak perlu ditunggu, tanpa syarat, sederhana, yakni pikiran emosi spiritual. Terus mengalir seperti sirkulasi emosi positif dan menarik, yakni menarik kebahagiaan lain. Kata kaya, esensinya adalah memberikan dan mengalirkan karunia Tuhan. Kekayaan adalah konsekuensi dari pemberian, memberi harus dengan ikhlas sebagai ungkapan syukur, bukan untuk balasan kepada yang membutuhkan, bukan yang diinginkan dan memberi lebih baik dan lebih banyak yang diterima. Bagian 3, yakni kekuatan kata-kata negatif. Bagian ini menunjukkan bagaimana kata-kata negatif dapat diolah menjadi kekuatan positif. Beberapa contoh kata negatif yang didaur ulang. Aneh, artikan sebagai keunikan atau pembeda dan daya tarik yang membuat mudah diingat. Kata apes atau sial, artikan sebagai balasan dari aksi negatif atau benih keberuntungan yang disyukuri. Kata aib, pintu masuk perobatan, gas untuk memperbaiki karakter atau alarm untuk melakukan keburukan. Kata bangkrut, yakni hikmah berharga, transformator hidup atau guru kerendahan hati. Kata bodoh, membantu berani mengambil resiko dan bertindak besar, bersemangat untuk terus belajar atau menjauhkan dari kesombongan. Kata bosan, yakni memicu ke melakukan hal baru yang efektif dan kreatif. Waktu untuk keluar dari pola pikir dan kebiasaan lama atau sumber kekayaan dan kepandaian. Kata buruk, pembanding dari sesuatu yang baik, keburukan merupakan kebaikan yang masih terselubung atau pengingat untuk memakai strategi yang berbeda. Kata benci, ini merupakan indikator apa yang ingin diubah, penggerak untuk mengubah sesuatu yang tidak diinginkan, atau motivasi untuk melakukan perubahan hidup sepenuhnya. Kata dendam, bahan bakar untuk membalas dengan kebaikan, target untuk menyingkirkan kemiskinan dan kebodohan. Egois, rem untuk menahan diri dari pergaulan yang tidak baik, senjata untuk mengabaikan ajakan jahat, atau kekuatan untuk menjauh dari penundaan dan keluhan. Kata fitnah, guru yang mengajarkan pentingnya nama baik, guru kesabaran dan ketegaran, atau cermin untuk mengevaluasi diri. Kata gagal, hikmah berharga yang masih rahasia, transformator untuk hidup yang lebih berkelas dan berkualitas, atau guru kerendahan hati. Kata hina, perintah memperbaiki karakter dan meningkatkan kompetensi pendidikan untuk menghargai orang lain, rem keinginan untuk menghina orang lain dan transformator perbaikan hidup. Kata iri, perintah memperbaiki karakter dan meningkatkan kompetensi pendidikan untuk menghargai orang lain, rem, keinginan untuk menghina orang lain atau transformasi perbaikan hidup. Kata kalah, memenangkan orang baik dengan pengaruh besar mendidik setiap sikap rendah hati atau menggerakkan evaluasi dan perbaikan diri. Kata kerdil, yakni manusia tidak apa ada apa-apanya dibandingkan sang pencipta. Pengingat untuk tidak meremehkan orang lain atau sarana untuk mengendalikan pamrih. Kata kejam, ketegasan untuk melakukan sesuatu, mendidik untuk menjadi mandiri atau bentuk kasih sayang yang diaplikasikan secara tepat. Kata miskin, keinginan untuk berbuat jahat, keinginan untuk menzolimi orang lain atau tuntutan nafsu untuk mendewakan diri. Kata musnah merupakan awal penciptaan. Edi Susanto menunjukkan bahwa setiap kata negatif dapat diubah menjadi motivasi untuk tindakan konstruktif sehingga menciptakan realitas hidup yang positif, sukses, bahagia, dan kaya raya. Ini adalah kekuatan yang menunggu untuk Anda gali dan manfaatkan. Semoga Anda dapat mendapatkan banyak manfaat dari audiobook ini atau dalam buku The Power of Negative Words. Ini, ingat, kegiatan dan kekuatan kata-kata ada di tangan Anda. Gunakanlah dengan bijaksana untuk mengubah takdir Anda. Saya Alfarizi dari channel Alfarizi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Jika Anda mendapatkan nilai dari konten ini, bagikan pengalaman dan wawasan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.